نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada malam yang mulia ini kita masih bisa merasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu sudahlah sepantasnya bagi kita untuk bersyukur dengan kenikmatan tersebut, yaitu dengan cara mempergunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal kebaikan. Di antaranya adalah sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini, yaitu kita gunakan kenikmatan tersebut untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Karena dengan ilmu agama ini kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan itulah yang didambakan oleh kita semua sebagai seorang muslim, mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Arba'una Hadisan fi Fadli La Ilaha Illallah. Kita lanjutkan dari membahas kitab tentang 40 hadis yang menunjukkan tentang keutamaan La Ilaha Illallah, yang ditulis oleh Al-Syeikh Muhammad bin Marzuq ibn Muhammad Ad-Da'jani hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan membaca hadis yang ke-22, Al-Hadis Al-Thani Wal-Ashrun, hadis yang ke-22, yaitu bab yang baru masih berkaitan dengan keutamaan La Ilaha Illallah. Beliau menyatakan, babun annahu la ya'uddu laha syai'un fil mizan. Satu bab yang menjelaskan bahwasannya tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai La Ilaha Illallah di dalam timbangan amalan nanti. الحديث الثاني والعشرون حديث ينكر 22 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب Fayaqulu afala udhrun? Fayaqulu la ya rab. Fayaqulu bala. Inna laka indana hasanatun. Wa innahu la zalama alayka al-yawm. Fayukhriju bidaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Fayaqulu ahdir waznaka. Fayaqulu ya rab ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال فإنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمهم الله تعالى. دني عبد الله بن عمر dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, itu seorang sahabat yang mulia yang dikenal dengan kemuliaannya dan juga dengan kedermawannya. Beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan seorang laki-laki dari kalangan umatku di hadapan para makhluk di hari kiamat nanti. Ala ru'usil khalaiq maksudnya adalah di hadapan para makhluk. Kalau kita terjemahkan secara lafaz, yaitu di atas kepala-kepala makhluk. Maksudnya adalah di hadapan para makhluk di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan salah seorang laki-laki dari kalangan umatnya Rasulullah di hari kiamat nanti di hadapan para makhluk. Yang mana orang ini sebenarnya itu berhak mendapatkan azab. Berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, berhak mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosanya. Akan tetapi karena Maha Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala dan Maha Pengampunnya Allah dari seluruh dosa-dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada seluruh makhluk akan maha mulianya Allah, maha dermawannya Allah dan maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tunjukkan kepada mereka tentang seorang yang Allah akan bebaskan di hari kiamat nanti di hadapan para makhluk. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Fayansyuru alaihi 99 sijlan." Kemudian dibentangkan di hadapannya 99 gulungan. Tis'atan wa tis'ina sijlan. Ada 99 gulungan yang berisi catatan amal, catatan kejelekan. Dibentangkan seluruhnya. Kullu sijlin mithlu maddil basar. Setiap gulungan, segulungan tulisan tersebut, ini jauhnya kalau dibentangkan itu sejauh mata memandang. Ini menunjukkan betapa banyaknya dosanya yang dilakukan orang ini. Dihadapkan 99 gulungan yang berisi catatan kejelekan. Satu gulungannya saja dibentangkan itu, ini sejauh mata memandang. Thumma yaqul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang ini, orang yang memiliki 99 catatan kejelekan, 99 gulungan catatan kejelekan. Ya, kalau kita katakan 99 roll catatan kejelekan. Satu rolnya itu kalau dibentangkan sejauh mata memandang. Ini menunjukkan betapa banyaknya dosanya orang tersebut. Kemudian Allah menyatakan kepada orang ini, fayaqulu atau thumma yaqul atungkiru min hadza syai'. Apakah engkau mengingkari perkara ini, sesuatu yang telah dicatat ini? Maka orang ini pun menyatakan tidak. Allah menyatakan awala maka kutabati al-hafidun, apakah para penulisku, yaitu mereka malaikat-malaikat yang selalu menjaga, apakah mereka itu telah berbuat zalim kepada engkau dengan catatan amalan ini? Fayaqulu la ya rab, tidak wahai rabku. Tidak ya Allah. Ini semuanya catatan itu betul, semuanya telah saya lakukan. Semuanya pernah aku lakukan, perbuatan yang ditulis itu semuanya telah aku lakukan. Dan malaikatmu juga tidak pernah berdusta, tidak pernah berbuat zalim dengan catatannya itu. Fayaqulu. Kemudian Allah menyatakan kepada orang tadi, afalaka udhrun? Apakah engkau memiliki udhur? Apakah engkau memiliki alasan agar supaya engkau bisa diselamatkan dari 99 gulungan catatan kejelekan tadi, maka orang tersebut pun menyatakan, la ya Rabb, tidak. Tidak ada uzur lagi, hoi Rabb. Saya tidak memiliki alasan untuk bisa menolak, untuk bisa membantah apa yang telah dicatat untukku. Saya kul, maka Allah menyatakan, bala, tentu saja. Kamu masih punya satu uzur. Kemudian Rasul menyatakan, inna laka indana hasanatun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang tersebut, sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan. Engkau memiliki satu kebaikan saja di sisi kami. Wa innahu la zalamaka 'alika al-yawm, dan sesungguhnya pada hari ini engkau tidak akan dizalimi. Fa yukhriju bi taqatin fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Maka kemudian dikeluarkan satu kartu. Satu kartu yang cuma berisi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Maka di sini merupakan keutamaan dari dua kalimat syahadat. Syahadat tauhid dan juga syahadat rasul. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ihdir, ahdir waznaka, ahdir waznaka. Hadirkanlah timbangan amalanmu. Datangkan timbangan amalanmu. Fayaqul, maka orang tadi menyatakan, ya Rabb, ma hadhil bitaqata ma hadhi sijillat. Apa artinya? Satu kartu ini kalau dibandingkan dengan 99 gulungan catatan kejelekan tadi. Faqala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa innaka la tuzlam. Maka sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa tudu'u sijillat fi kiffatin wal bitaqah fi kiffatin. Kemudian diletakkanlah gulungan tadi, 99 gulungan catatan kejelekan diletakkan di satu timbangan anak timbangan, kemudian satunya lagi di anak timbangan yang kedua, maka kemudian fatashat as-sijillat, maka kemudian ternyata timbangan yang anak timbangan yang berisi 99 gulungan catatan kejelekan tadi, yang satu gulungan itu kalau dibentangkan itu sejauh mata memandang, ternyata akan terangkat, miring dan terangkat, kemudian lebih berat dari kartu yang satu kartu yang di dalamnya cuma terdapat ashhadu an la ilaha ashhadu anna Muhammad rasulullah wa taqalat al bitaqah, dan kartu tersebut lebih berat daripada 99 catatan kejelekan tadi. Wa la yasqulu ma ismillahi syai, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih berat bersama nama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Al Imam Al-Albani rahimahumullah taala jami'an. Ini tentunya hadis yang sangat mulia, yang dikenal dengan hadis bitaqah. Para ulama menamakan hadis dengan hadis bitaqah, karena di dalamnya terdapat cerita tentang masalah kartu yang terdapat padanya dua kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Di sini satu catatan amalan, yaitu persaksian seorang hamba. Bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan juga persaksian seorang hamba bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka ini akan lebih berat kalau dibandingkan dengan catatan-catatan kejelekan yang pernah seorang lakukan. Maka kita akan membaca beberapa faedah yang disebutkan oleh muallif di sini, oleh penulis kitab ini, kitab Arba'una Haditsan fi Fadli la ilaha illallah. Dalal hadits 'ala fawaid, hadits ini menunjukkan beberapa faedah. Faedah yang pertama, minha anna mizan al-a'mali lahu kiffatani hissiyatani musyahadatani. Di hadis ini terdapat faedah tentang adanya mizan, mizanul a'mal, adanya timbangan amal. Ini harus kita imani, karena ini termasuk kandungan, masih termasuk kandungan dari beriman dengan yaumul akhir, termasuk rukun iman yang kelima. Ya, di antara kandungan dari rukun iman yang kelima adalah, sudah pernah kita sebutkan, yaitu di antaranya beriman dengan adanya al-ba'ats, dengan adanya hari kebangkitan, kemudian beriman dengan adanya al-jaza wal hisab, adanya pembalasan amalan dan juga perhitungan amal, ya. Kemudian juga beriman dengan adanya al-jannah dan an-nar, ini termasuk dari kandungan beriman dengan yaumul akhir. Kemudian selanjutnya beriman dengan apa saja yang terjadi setelah kematian, di antaranya ada azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur. Kemudian juga di antaranya adalah terdapat padanya al-mizan, yaitu adanya timbangan amal. Di sini dapat faedah juga tentang dalil menunjukkan tentang adanya mizan. Dan wajib kita imani bahwasanya mizanul amal, mizanul amal, yaitu timbangan amal itu betul-betul ada. Dan timbangan ini memiliki dua anak, memiliki dua daun. Enaknya daun atau anak? Biasanya kan timbangan itu daun ya. Di sini ada. Ini timbangan. Memiliki dua. Dan ini adalah hissiyah. Sesuatu yang indrawi, sesuatu yang bisa dirasakan. Maksudnya nanti betul-betul ada. Bukan cuma sekedar kiasan. Bukan, tapi betul-betul hissiyah. Dan itu akan bisa disaksikan oleh seluruh makhluk. Musyahadatan. Keduanya itu, dua timbangan tersebut, dua mata timbangan tersebut, ini bisa disaksikan oleh seluruh manusia. Ini diantaranya lah dalil ini. Hadis ini menunjukkan dalil atas adanya timbangan. Wajib kita imani dengan beriman adanya al-mizanul a'mal. Demikian pula dalam Al-Quran juga disebutkan di sana ada beberapa dalil yang menunjukkan adanya mizan. Kita bisa lihat di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-102 sampai 103. Nanti kalau ada kesempatan silakan lihat dari ayat ini. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-102-103. Ini dalil yang menunjukkan atas adanya mizan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Maka barang siapa yang timbangan amalannya itu berat, timbangan amalannya, timbangan kebaikan itu berat, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang timbangan amalannya itu ringan, kebaikannya ringan, Allah menyatakan faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, maka mereka itu adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri dan mereka itu kekal dalam jahannam. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-102 sampai 103. Ini dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan adanya mizanul a'mal, timbangan amalan. Di ayat yang lain, yaitu surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Di sana juga terdapat dalil tentang adanya mizan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. الله سبحانه وتعالى berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, maka kami akan meletakkan timbangan keadilan di hari kiamat nanti. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, maka tidak ada satupun, tidak ada sedikitpun yang akan dizalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin, meskipun hanya ada suatu amalan yang seberat biji khardal saja, yaitu biji sawi, yaitu biji yang paling kecil, atayna biha, niscaya kami akan mendatangkannya. Kalau itu amalan kejelekan, maka juga akan terlihat dalam timbangan nanti. Meskipun itu hanyalah sebesar biji khardal saja, sebesar biji sawi saja. Demikian pula kalau itu amalan kejelekan atau amalan kebaikan, amalan kejelekan sama saja. Atayna biha, kami akan mendatangkan amalan tersebut. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami itu sebagai penghitung amalan kalian. Ini surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Ini dua ayat yang menunjukkan akan adanya mizan. Adanya mizan, yaitu timbangan amalan, mizanul a'mal. Ini faedah yang pertama dari hadis tersebut, yaitu tentang isbatul mizan. Anna mizanul a'mal lahu kiffatani hissiyatani musyahidatan. Bahwasanya timbangan amalan itu memiliki dua anak timbangan yang bisa dirasakan nanti dan juga disaksikan. Dalilnya kita telah sebutkan tadi dari hadis, adalah hadis yang kita baca di sini. Kemudian dari Al-Qur'an ada surat Al-Mu'minun ayat yang ke-102-103 dan surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Kemudian faedah yang kedua, al-faedah tsaniyatu, wa minha itsbatul malaikati al-kuttabah. Fa kullu syai'in maktubun wa muhsha 'ala ibni Adam. Wa lidzalika yaqulu 'azza wa jalla, wa wudi'a al-kitabu, fa tara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi, ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Faedah yang kedua tentang penetapan adanya malaikat pencatat. Malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal. Jadi ini juga termasuk rukun iman yang kedua. Beriman dengan adanya malaikat termasuk diantaranya adalah beriman dengan tugas-tugasnya mereka. Di antara kandungan dari beriman dengan al-malaikah. Rukun iman yang kedua adalah beriman dengan tugas-tugas mereka yang kita tahu. Di antaranya adalah ada malaikat yang bertugas untuk mencatat amalan. Ada yang mencatat kebaikan, ada juga yang mencatat kejelekan. Ini ada demikian. Di sini terdapat penetapan tentang adanya malaikat. Fakullu syai'in maktubun, maka segala sesuatu itu pasti akan dicatat oleh malaikat tersebut. Tidak akan mungkin berkhianat. Malaikat tersebut adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, pasti akan dilaksanakannya. Kalau Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat amalan, seluruh manusia tidak akan terluput satupun dari pencatatan malaikat tersebut. Kalau Allah memberikan tugas kepada para malaikat, ada yang bertugas untuk menurunkan air hujan, maka dia pun bertugas itu saja. Ada yang Allah ciptakan malaikat hanyalah untuk berzikir saja, maka dia pun akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bosan dan tidak akan merasa capek. Inilah kelebihan dari malaikat, makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya. Karena di ayat yang lain Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian dengan an-nar. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari an-nar. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wakuduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya itu manusia dan juga bebatuan. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Di neraka tersebut terdapat malaikat yang keras, kasar. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tersebut tidak pernah mendurhakai Allah dari apa yang Allah perintahkan. Dalilnya. Dalil yang menunjukkan bahwa malaikat tersebut adalah makhluk yang paling taat. Tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini dalil yang menunjukkan akan taatnya malaikat. Oleh karena itu ketika ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan, tidak akan mungkin dia bisa disuap. Beda di dunia. Kalau ada sekarang ada tim KPK. Komite Penanggulangan Korupsi. Ini bisa disuap masih kan? Inilah udah diam lah, nanti kamu dapat jatah. Bisa disuap. Tapi malaikat tidak akan bisa. Meskipun suap berapa, meskipun dia kayaknya bagaimana, kalau dia melakukan perbuatan kejelekan, Allah akan tulis. Si fulan jam sekian, detik sekian, telah melakukan perbuatan kejelekan, telah melakukan korupsi ini dan korupsi itu. Tidak akan bisa disuap. Dan tidak akan ada satupun yang terluput dari catatan malaikat, karena mereka selalu taat kepada Allah dari apa yang diperintahkan. Selalu mencatat. Fakullu syai'in maktub, segala sesuatu akan ditulis. Wa muhsa, dan juga akan dihitung. Ala ibni Adam, terhadap manusia. Semua perbuatan anak Adam, semua perbuatan manusia, amalan baiknya maupun amalan buruknya akan dicatat dan dihitung oleh para malaikat tadi. Walidzalika yaqul, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. Allah menyatakan, "Wa rubi'al kitab." Maka diletakkanlah kitab, yaitu maksudnya kitab catatan amal. Diletakkan kitab catatan amal, fataral mujrimina musyfiqin mimma fihi, maka kemudian engkau melihat orang-orang yang banyak berdosa, mereka takut. Orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, mereka akan takut. Mimma fi, karena apa yang ada di dalamnya. Dalam kitab catatan amalan tersebut. Wa yaqulun, kemudian mereka menyatakan, ya wailatana, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Aduhai celakalah kami. Kitab apa ini? Yang tidak meninggalkan sedikit pun yang kecil maupun yang besar. Illa ahsaha. Kecuali seluruhnya itu dicatat, dihitung dalam kitab itu. Ini perasaan takutnya orang-orang yang mujrimin. Orang-orang yang dia melakukan dosa, Karena mereka takut semua perbuatan sekecil apapun tercatat dalam kitab tersebut. Sampai mereka melaknat dirinya. Ya wailatana, aduhai celakalah kita. Kitab apa ini? Yang tidak meninggalkan perkara yang kecil maupun yang besar sedikit pun kecuali ditulis padanya. Wa wajadu ma'abidu hadira. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan selama di dunia dihadirkan seluruhnya, dihadapkan di hadapan orang tersebut tadi. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan sekali-kali Rabbmu itu tidak menzalimi seorang pun. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-29. Ini faedah yang kedua dari hadis tersebut. Tentang penetapan adanya malaikat pencatat. Dan setiap catatan yang kita lakukan, itu semuanya itu akan dicatat. Dan dihitung oleh para malaikat. Oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati dalam beramal. Berhati-hati dalam berbuat kejelekan. Karena semuanya itu, kecilnya maupun besarnya itu akan dicatat. Maka tentunya ketika kita melakukan perbuatan dosa meskipun sekecil apapun, Allah menyatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang melakukan amalan kebaikan meskipun hanyalah sebesar biji zarrah sekalipun, maka dia akan melihatnya. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan kejelekan meskipun hanyalah sebesar biji zarrah pun, sebesar biji sawi pun, maka dia juga akan melihat bahwasannya perbuatannya tersebut dicatat oleh para malaikat. Oleh karena itu di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Idh yatalaqa al-mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walaqad khalaqna al-insan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui bisikan-bisikan jiwanya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Idh yatalaqa al-mutalaqiyan, ingatlah ketika ada dua malaikat yang bertemu dengannya, anil yamini wa anil shimali qa'id, kemudian dua malaikat tersebut duduk di sebelah kanannya dan juga di sebelah kirinya. Apa gunanya? Yaitu untuk selalu mengawasi dan mencatat amalan seorang hamba. Oleh karena itu Allah menyatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada satu lafaz pun yang terucap. Tidak ada satu kata pun yang terucap oleh seorang hamba kecuali di sisinya itu ada malaikat yang selalu menjaga dan juga mengawasi. Di sini raqibun atid ini bukan nama ya. Karena ada di antara kaum muslimin yang masih salah paham dengan masalah ini. Ini bukan nama. Raqibun atid, ini bukan malaikat raqib sama atid, bukan. Tapi raqib adalah malaikat yang selalu mengawasi, ya, raqib, selalu mengawasi dan juga atid, yaitu selalu mencatat amalannya. Jadi bukan raqib pencatat kebaikan, atid pencatat kejelekan, tetap sebaliknya bukan. Tapi raqibun atid memang duduk sebelah kanan dan kiri, akan tetapi ini bukan namanya. Tapi raqibun atid, raqib adalah malaikat yang selalu mengawasi dan juga atid, malaikat yang selalu mencatat amalan seorang hamba. Surat Qaf, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Ini tentang rukun iman yang kedua, yaitu wajibnya beriman dengan para malaikat, dan juga termasuk dalam kandungan beriman dengan malaikat tersebut adalah beriman dengan tugas-tugasnya mereka. Yang Allah berikan tugas kepada mereka, maka mereka selalu melaksanakan tugas-tugasnya tersebut. Kemudian selanjutnya, faedah yang keempat, yang ketiga ya. Wa minha dzikru 'adlillah subhanahu wa ta'ala wa annahu munazzihun 'anil zulmi qala subhanahu wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Di hadis ini terdapat faedah tentang penyebutan akan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, maha adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu munazzihun 'anil zulmi, dan bahwasanya Allah itu disucikan, disucikan dari perbuatan zalim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid," dan sekali-kali Rabbmu tidaklah melakukan kezaliman kepada hamba. Kepada para hamba, kepada manusia. Ayat yang seperti ini ada di 5 tempat dalam Al-Qur'an. Di surat Fusilat ayat yang ke-46. Dan di ayat yang lain yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-182 juga disebutkan padanya, wa anna Allah laisa bidhallamil 'abid. Sebelumnya Allah menyatakan, "Zalika bima qaddamat aydikum, wa anna Allah laysa bidhallabil 'abid." Demikianlah dari apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kalian, perbuatan-perbuatan kalian, dan sesungguhnya Allah tidaklah menzalimi hamba-hambanya. Ini dua tempat sudah Fusilat ayat yang ke-47, kemudian Ali Imran ayat yang ke-182. Tempat yang ketiga ada di surat Al-Anfal ayat yang ke-51, persis ayatnya demikian. Zalika mimma qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamil 'abid. Di surat Al-Hajj ayat yang ke-10 juga persis ayatnya demikian. Ada empat tempat. Kemudian yang ke-5 di surat Qaf ayat yang ke-9. Allah menyatakan, "Ma yubaddilul qawla ladayya wa ma ana bidhallamil 'abid." Demikian. Maka di sini dalil ini menunjukkan bahwasanya Allah itu betul-betul tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah itu maha adil, disucikan dari sifat kezaliman. Dan Allah haramkan kezaliman atas dirinya, oleh karena itu Allah juga mengharamkan kezaliman dilakukan oleh hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi ya, hadis yang diambil dari firman Allah. Cuman bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an, kalau Qur'an itu dibaca ketika sholat boleh, bahkan di sini sunnah. Tapi kalau hadis qudsi tidak boleh. Seorang tidak boleh ya setelah baca Fatihah kemudian baca hadis qudsi. Ya bna Adam, misalkan demikian. Lau ataitani biqurabil ardi khotaya, sama firman Allah, cuman tidak boleh dibaca ketika sholat. Ini perbuatan baru dalam agama kalau ada yang baca hadis qudsi ketika sholat. Ini bedanya demikian ya, kalau hadis qudsi tidak, sama-sama firman Allah, sama-sama, cuman tidak boleh dibaca ketika sholat. Tapi kalau Quran, firman Allah dan boleh dibaca ketika sholat. Bahkan membacanya itu merupakan ibadah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dhulma 'ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Aku haramkan kezaliman atas diriku. "Fala tadhalamu waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Dan aku jadikan kezaliman tersebut itu haram terjadi di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Tidak boleh ada yang di antara kita itu saling menzalimi. Tidak boleh diantara kita itu saling menyakiti. Ya, karena ini adalah perbuatan yang haram. Allah telah haramkan untuk dirinya dan juga untuk makhluknya. Untuk hambanya. Ini faedah yang ketiga dari hadis tersebut. Kemudian yang keempat. Wa minha mahabbatullahi lil'udri. Faedah yang keempat tentang kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memiliki uzur. Tapi tentunya di sini perlu kita tambahkan, uzur di sini bukan semua uzur, tapi uzur yang syar'i. Karena uzur itu ada yang syar'i dan yang tidak syar'i. Uzur syar'i, maka di sana Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang memiliki uzur. Ya, uzur itu alasan ya, kalau kita katakan bahasa Indonesia itu alasan. Ya tentunya di sana dua alasan, alasan yang syar'i dengan alasan yang tidak syar'i. Kalau alasan yang tidak syar'i, maka Allah tidak akan memaafkan. Allah tidak akan menerima uzurnya. Tapi kalau uzur itu uzurnya syar'i, di sana ada syariatnya, ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun dari Al-Hadis, ya maka di sana ya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu meridainya. Allah tidak menghitung sebagai perbuatan dosa. Sebagaimana kita contohkan uzur yang syar'i. Disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Rufi'atil aqlam 'an thalathin." عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى احتلمت وعن المجنون حتى العاقل atau حتى يعقل. Diangkat pena dari tiga golongan orang, maksudnya tidak dicatat perbuatan tersebut sebagai perbuatan pahala ataukah dosa dari tiga golongan orang, yaitu yang pertama dari orang yang tidur sampai dia bangun. Maksudnya ketika seorang yang tidur, kemudian dia meninggalkan salah satu kewajiban, karena sangat ngantuknya mungkin, karena sudah seharian lembur kerja, kemudian capek, ternyata tidur, melewatkan beberapa waktu sholat, misalkan. Misalkan kalau ada. Kalau memang dia betul-betul udur dan betul-betul tidur, maka dia tidak diangkat. Maksudnya tidak ditulis perbuatan tersebut sebagai perbuatan dosa meskipun dia meninggalkan sholat. Cuman kewajiban dia harus melakukan ketika dia bangun. Ya, meskipun dia telah meninggalkan 4 waktu sholat atau 3 waktu sholat harus dilakukan ketika dia bangun. Ini bukanlah termasuk dianggap sebagai perbuatan dosa. Ini, apakah misalkan seorang yang tidur kemudian dia dengan tanpa sengaja ternyata dia ngigo kemudian membunuh temannya? Misalkan ada. Ataukah membunuh? Bukan membunuh, mungkin kalau anak bayi mungkin guling, ya Pak. Nimpa anak bayinya kemudian mati. Ini juga tidak termasuk perbuatan dosa. Karena Rasul menyatakan rufiatil aqlam. Inilah uzur yang diterima, uzur yang syar'i. Sampai dia bangun. Kalau dia bangun maka dia baru teranggap sebagai ya perbuatan dosa kalau dia melakukan hal tersebut. Ataukah yang kedua adalah orang yang gila sampai kemudian dia itu berakal. Ketika orang yang gila dia melakukan perbuatan jinayah, perbuatan kriminal, maka secara hukum Islam tidak bisa dikisos. Dan juga tidak ada padanya dia. Tidak ada padanya denda. Karena dia bukanlah termasuk orang yang ya, mukallaf, bukan orang yang dibebani dengan beban syariat. Atau yang ketiga, anak kecil sampai dia itu dewasa. Ya, anak kecil sampai dia dewasa. Ini tiga golongan orang yang mendapatkan uzur ketika dia melakukan sesuatu ataukah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Ini uzur-uzur yang syar'i, di sana ada dalilnya. Dari al-hadis disebutkan dalilnya. Ataukah juga uzur yang syar'i lainnya dalam hal sholat berjamaah. Sholat jamaah, hukum asalnya adalah wajib. Meskipun di sana ada khilaf para ulama tentang hukumnya, ada yang menyatakan wajib kifayah, ada yang menyatakan sunnah mu'akkadah, ada yang menyatakan wajib ain. Ini ada khilaf para ulama ya. Cuman pendapat yang paling kuat, di sini wajib ain bagi orang yang tidak memiliki uzur. Tidak memiliki uzur. Kalau di sana ada uzur yang syar'i, maka gugur kewajibannya. Sebagai contoh uzur yang syar'i adalah ketika hujan. Hujan ini uzur syar'inya. Karena di sana Rasulullah memerintahkan kepada muadzin untuk berazan ketika hujan untuk mengucapkan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Bukan khayal salat tapi sallu fi rihalikum. Ini ada di beberapa tempat. Adanya di sana ada yang untuk mengatakan khayal salat. Ada yang diantara hayal falas dan juga Allah Akbar di selat lain padanya sallu fi buyutikum. Ini ketika hujan deras. Ataukah ada yang tempat yang ketiga yaitu setelah selesai azan sudah lailallah kemudian selanjutnya langsung sallu fi buyutikum. Ini ada tiga tempat ya. Yang ada di sana dalilnya. Maka di sini menunjukkan termasuk diantara uzur seorang tidak menghadiri jamaah di masjid adalah ketika hujan yang lebat. Ini salah satu uzur yang jelas ada dalilnya kan? Karena di sana Rasulullah memerintahkan sallu fi buyutikum. Atau kabur yang lain, sebagaimana ketika sakit. Ya, sakit ya, karena dia sampai terhalang untuk tidak bisa berjalan keluar ke masjid karena sakit. Maka dia termasuk udur. Ataukah karena safar, ini juga udur yang syar'i. Ataukah karena mungkin, ya, yudafil akhbasan, menahan dua khabas. Ataukah bihadratil ta'am, ketika makan sudah dihadirkan, dihidangkan. Ini juga termasuk udur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la salata bihadratil ta'am wala huwa yudafil akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihadirkan. Maksudnya ketika seorang makanan sudah dihadirkan kemudian ada kumandang azan, berkumandang azan untuk membangun salat. Maka dia dahulukan makannya dulu. Ya. Maka dahulukan sebaiknya dahulukan makan supaya dia tidak salat dalam keadaan masih mengingat makanan tadi. Oleh karena itu ada pepatah yang menyatakan lebih baik sholat atau lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Ini pepatah yang ya bisa juga dipegang karena di sana ada dalilnya ya. Langsung atau bihab berarti paham tidak dekat dengan hadirnya makanan. Ya, maksudnya di sini melakukan uzur ketika seorang mungkin terlambat ataukah mungkin ya dia sampai tidak ikut jamaah asalkan dengan catatan para ulama memberikan penjelasan tidak dijadikan waktu sehari-hari. Tidak jadikan sebagai kebiasaan. Biasanya udah waktu azan hadirkan. Ini enggak boleh. Ini dosa termasuk. Yang menyuguhkan juga dosa, yang makan juga dosa. Karena dia meninggalkan kewajiban tadi, yaitu salat jamaah. Ya. Jangan buat langgaran ya. Kalau sekali-kali enggak masalah. Sekali-kali enggak masalah, tapi jangan buat langgaran. Ya. Para ulama menjelaskan demikian dalam kitab-kitab fikihnya mereka. Ya. Ataukah juga wala huwa yudaful akhbatan, tidak ada salat ketika seorang ini menahan dua khabat, kecil maupun besar. Hajat kecil maupun besar. Ini juga termasuk uzur ketika meninggalkan jamaah. Ya. Maka di sini uzur yang syar'i. Maka ketika seorang meninggalkan suatu kewajiban karena adanya uzur yang syar'i, ada dalilnya di sana dari Al-Qur'an maupun dari hadis, maka di sana diterima. Allah akan mencintainya. Ya, Allah akan mencintainya. Sebagaimana di sini kita kembali ke pembahasan hadis ini, orang ini betul-betul bertauhid kepada Allah dan Rasulnya meskipun dia melakukan perbuatan dosa. ya. Selain dosa kesyirikan, ya, bukan dosa menyekutukan Allah yang membatalkan tauhidnya, maka Allah berikan kepadanya uzur yang syar'i. Maka kemudian 99 gulungan amalan tadi, yang satu gulungan tersebut dibentangkan sejauh mata memandang, ternyata dengan satu uzur ini, yaitu satu kartu ini, kartu yang terdapat padanya dua kalimat, dua syahadat, itu syahadat tauhid dan syahadat rasul, ya, maka Allah memberikan kepadanya uzur. Allah memaafkan dosanya tadi disebabkan karena dua kalimat syahadat ini. Ini uzur yang syar'i. Ya, karena ketika seorang betul-betul bertauhid kepada Allah, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Ya. Sebagaimana telah kita sebutkan hadis yang telah lalu dari hadis qudsi, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa raja'tani, ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau jikalau engkau masih berharap kepadaku dan masih berdoa kepadaku, niscaya aku akan, ya, aku akan kabulkan doamu dan aku tidak peduli. Ya ibn Adam, law ataitani biqarabil ardi khataaya. Atau ya sebenarnya, ya ibn Adam, law balagh dhunubuka 'anana as-samaa, thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, jikalau seandainya dosa-dosamu sampai menyentuh puncaknya langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu. Ya ibn Adam, law ataitani biqarabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jikalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, pembalakita la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, bukan dosa syirik. Ya, bukan dosa syirik, dengan catatan bukan dosa syirik. Ya. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan datangkan kepadamu ampunan dengan sepenuh bumi itu juga. Ini menunjukkan maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala dan maha penerima taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah uzur yang syar'i. Ya. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang kelima, wa minha fadlu la ilaha illallah. Di antara faedah dari hadis tersebut yang kita baca tadi, terdapat padanya keutamaan la ilaha illallah. Haitsu ghudi'at al-bitaqatu allati fiha asy-syahadatain fi kiffatin was-sijillat min as-sayyi'ati fi kiffatin fakhuffat as-sijillat wa rujihat al-bitaqatu allati fiha la ilaha illallah. Berarti kan sisi pendalilannya tentang keutamaan la ilaha illallah, di mana ketika ada satu kartu yang terdapat padanya, ya, dua kalimat syahadat diletakkan di satu anak timbangan. Kemudian juga ada sijillat, gulungan-gulungan catatan amalan, catatan kejelekan tadi yang berjumlah 99, satu gulungan itu sejauh mata memandang kalau dibentangkan, diletakkan di anak timbangan yang kedua. Fakhafat as-sijillat, maka sijillat tadi, gulungan-gulungan catatan tadi, catatan amalan kejelekan tadi akan ringan. Akan ringan, kemudian warujihat al-bitaqah, dan akan lebih kuat dan akan lebih berat bitaqah tadi, kartu tadi yang terdapat padanya catatan dari dua kalimat syahadat yang telah diucapkan oleh seorang hamba. Allati fiha la ilaha illallah, terdapat padanya la ilaha illallah. Wa la yarjihu ma'aha syai'un minal ma'asi, dan tidak ada maksiat apapun, tidak ada maksiat sedikit pun yang akan bisa lebih kuat daripada dua kalimat syahadat tersebut. Ya. Wal muradu annahu min ahliha lam yunafidha bisyikin, yang dimaksud di sini adalah orang yang memiliki, orang yang ahli dalam la ilaha illallah, maksudnya dia betul-betul mengucapkan la ilaha dan juga melaksanakan makna-maknanya selama dia tidak membatalkan dengan perbuatan syirik. Ya. Karena tentunya ketika seorang sudah memahami dua kalimat syahadat ini sudah cukup sebenarnya. Ya. Dan dia tidak akan melakukan perbuatan dosa sebenarnya kalau dia sudah memahaminya. Berarti kan kandungan dari syahadatut tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia tidak akan mungkin melakukan perbuatan syirik. Dia tidak akan menyembah kepada kuburan, tidak akan menyembah kepada pepohonan, tidak akan menyembah kepada roh-roh yang dianggap itu menunggu suatu tempat, tidak akan mungkin, karena dia sudah mengucapkan kalimatut tauhid tadi. Dia mengesakan menyembah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian pula ketika dia telah meyakini asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, telah mengucapkan syahadat Rasul, maka dia harus taatuhu fi ma amara. Ada empat kandungan, ada empat konsekuensi. Yaitu yang pertama, taatuhu fi ma amara, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua, wajtinabuhu wajtinabu ma anhu naha wa zajara, dan meninggalkan serta menjauhkan segala sesuatu yang Rasulullah larang. Kemudian wa tasdiquhu fi ma akhbara. Yang ketiga adalah membenarkan segala sesuatu yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Ini empat kandungan, empat konsekuensi dari syahadat Rasul. Yaitu yang terakhir adalah dan tidak melakukan bentuk amalan ibadah kecuali dengan sesuatu yang telah disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah cukup sebenarnya ketika seorang melaksanakan dua kandungan syariat tersebut, sudah bisa melaksanakan seluruh kandungan-kandungan Islam. Ini hadis dari beberapa faedah dari hadis yang kita baca ini, itu hadis yang ke-22 dari kitab ini. Dengan ini selesai pembahasan dari hadis yang ke-22 beserta faedah-faedahnya. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-23. Babun minhu. Bab minhu, yaitu dari la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah maksudnya adalah annahu la ya'addu laha syai'un fil mizan. Tidak ada satupun yang bisa menandingi dalam timbangan amalan. Al-hadith al-thalith wal-ashrun, hadith yang ke-23 dari kitab ini, kitab arba'un hadithan fi fadli la ilaha illallah. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Musa, berkata Musa, yaitu Kalimullah, seorang nabi yang memiliki julukan Kalimullah, yaitu orang yang diajak bicara secara langsung oleh Allah. Demikian pula nabinya Bani Israel yang memiliki mukjizat yang sangat banyak. Kalau orang sekarang ada seperti itu, berarti itu orang sakti. Tapi tidak ada. Ya. Di sini Nabi Musa memiliki mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara mukjizatnya adalah tongkatnya bisa digunakan untuk membelah lautan. Membelah lautan dibelah dengan tongkatnya. Ini Nabi Musa. Di antara mukjizat yang lain, ya, tongkatnya tersebut bisa berubah menjadi ular untuk bisa melawan tukang sihirnya Fir'aun. Mujizat yang lain juga tongkatnya ketika dipukulkan di batu, kemudian batu tersebut memancarkan air. Ya, memancarkan air-air yang banyak dari semua, ya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mujizat Nabi Musa alaihissalam. Perhatikan. Nabi Musa alaihissalam seorang nabi, seorang rasul, seorang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat, tapi ternyata masih meminta ilmu kepada Allah. Tidak merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, tapi merasa kurang dengan ilmunya. Maka tentunya kita, manusia biasa, sebagaimana kita, ini tentunya kita harus merasa cukup. Tidak boleh merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Karena sebanyak apapun ilmu yang telah kita miliki, ya, maka di sana lebih banyak yang tidak dia kuasai. Lebih banyak yang tidak dia kuasai. Karena ilmu Allah itu sangatlah luas. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun 7 lautan digunakan sebagai tinta untuk menulis ilmunya Allah, tidak akan cukup. Ya. Sudah kering lautnya, ternyata ilmu Allah itu masih banyak yang belum tertulis. Ya. Ini 7 lautan padahal. Kita tahu lautan betapa banyaknya airnya. Kalau dijadikan sebagai tinta untuk menulis ilmunya Allah, tidak akan cukup lautan tersebut untuk menulis ilmunya Allah. Oleh karena itu Nabi Musa seorang nabi. Ya. Seorang nabi, seorang rasul, ternyata dia masih merasa kurang dengan ilmunya. Ya. Merasa kurang dengan ilmunya. Dan pernah Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya oleh salah satu pengikutnya, wahai Musa, siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Maka karena Musa merasa sebagai seorang nabi, kalau manusia ya saya, Allah tegur, tidak, bukan kamu, tapi di sana ada hamba yang lebih berilmu daripada engkau, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Maka kemudian Nabi Musa pun belajar kepada Khidir. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu, di atas ilmu masih ada ilmu lagi. Di atas orang berilmu masih ada orang yang berilmu lagi. Ini ilmu Allah sangatlah luas. Dan di atas segala sesuatu itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita bersemangat untuk bisa mencari ilmu sebagaimana para nabi, semangat untuk mencari ilmu kita juga bersemangat untuk mencari ilmu dan tidak pandang usia ilmu tersebut. Tidak pandang jabatan, tidak pandang segala sesuatu, tapi semuanya itu adalah kewajiban bagi setiap kita orang muslim. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah ditanya tentang kapan, sampai kapan kita akan menuntut ilmu? Maka beliau menyatakan ilal mahbarah. Tinta yang digunakan untuk menuntut ilmu itu sampai di makbar, sampai di pekuburan, maksudnya sampai mati. Ini perkataan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi kita waktunya tidak ada batasan waktu. Ya. Seluruh usia kita gunakan untuk menuntut ilmu. Karena demikianlah para ulama terdahulu. Kita lanjutkan hadisnya. Berkata Musa, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an al-kuruka wa ad'uka bih. Ajarkanlah kepadaku. Berikanlah ilmu kepadaku sesuatu yang mana aku bisa mengingat engkau, bisa berzikir kepada engkau, dan aku bisa berdoa kepada engkau dengan sesuatu yang engkau ajarkan tersebut. Qala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya Musa. Ucapkanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Ucapkanlah wahai Musa, yaitu kalimatul tauhid, la ilaha illallah. Qala ya Rabbi. Kemudian Musa menyatakan, wahai Rabbku. Kullu ibadika yaquluna hadha. Semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Qala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'a. Di sini as-sab'a, di sini sebagai na'ab dari as-samawat. Ya. Karena as-samawati ini kan sebagai isim dari anna. Law anna as-samawati. Karena di sini karena dia, kalau dalam sisi Arabnya, disebut dengan ya jamak mu'annas salim, maka mansubnya dengan kasrah. Kemudian karena sifatnya, maka mansubnya dengan fathah. Law anna as-samawati as-sab'a. Ini kalau dari sisi Arabnya ya. Di sisi bahasa Arabnya. Law anna as-samawati as-sab'a wa'amirihinna ghairi. والأرضين السبعة في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا مالت بهن لا إله إلا الله. Wahai Musa, jikalau seandainya langit yang tujuh dan seluruh para penguasa yang ada di langit tersebut selain aku dan juga bumi yang tujuh diletakkan dalam satu anak timbangan, ولا إله إلا الله في كفة, kemudian لا إله إلا الله di timbangan anak timbangan yang kedua, anak timbangan yang lain, لا مالت بهن لا إله إلا الله, niscaya akan lebih berat, akan lebih condong, lebih berat dari timbangan yang terdapat padanya, la ilaha illallah. Ini hadis dari Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Hakim, dan beliau menyatakan sahihnya hadis tersebut. Imam Hakim menyatakan sahihnya hadis tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para jemaah yang semua kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali akan menggali beberapa pelajaran yang penting dari hadis tersebut. Yang disebut oleh mu'alif di sini Al-Syekh Muhammad Ibn Marzuq Ibn Muhammad Ad-Da'jani hafizahullah ta'ala. Beliau menyatakan, dalal hadith ala fawaid. Hadith ini menunjukkan beberapa faedah. Min hadi antaranya yang pertama adalah fadlu la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah. Wa annahu la ya'uddu laha syai'un fi mizan. Ya, fi mizan. Bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai la ilaha illallah dalam timbangan. Perhatikan, langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dan seluruh para pemimpinnya diletakkan dalam satu timbangan. Kemudian la ilaha illallah di timbangan yang kedua, anak timbangan yang kedua, maka akan lebih berat la ilahnya. Kalau tadi ya, dari yang pertama tadi kita baca, kalau 99 catatan gulungan perbuatan kejelekan, perbuatan dosa, satu gulungan tersebut dibentangkan sejauh mata memandang, ini apa namanya, lebih ringan dibandingkan dengan la ilaha illallah. Ternyata bukan cuma itu saja, langit yang tujuh, bumi yang tujuh, beserta para pemimpinnya seluruhnya, ini pun akan kalah beratnya dengan kalimatut tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Dan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi dalam timbangan amalan nanti daripada la ilaha illallah. Walidzalika lamma talaba Musa alaihi salam min Allah azza wa jalla ay yu'allimahu syai'an yudzakkiruhu wa yuthna alaihi wa yatawassal ilaihi bihi wa yad'uhu bihi amarahu bila ilaha illallah. Oleh karena itu, ketika Musa meminta, Musa alaihissalam ketika beliau meminta kepada Allah sesuatu yang mana dia itu bisa berilmu dengannya, ketika Musa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan kepadanya sesuatu yang dia bisa berzikir kepada Allah, bisa memuji Allah dan bisa bertawassul dengan kalimat tersebut, dan juga bisa berdoa kepada Allah dengan kalimat tersebut, amarahu bila ilaha illallah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Musa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka di sini menunjukkan akan keutamaan dari la ilaha illallah. Ini pada yang pertama. pelajaran yang penting yang pertama dari hadis tersebut. Kemudian kedua, wasa'atsani al-fa'idatu tsaniyatu wa minha hajatul anbiya'i litanbihi 'ala fadli tauhid. Tadi kan di sini terdapat kebutuhan para nabi. Kebutuhan para nabi dalam hal peringatan. Untuk diberikan peringatan tentang keutamaan tauhid. Berarti kan nabi pun masih memerlukan peringatan kepada mereka tentang keutamaan tauhid. Terlebih lagi kita, manusia yang biasa, yang tidak ada jaminan masuk surga, tidak ada jaminan mendapatkan ampunan. Maka tentunya kita harus lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Lebih semangat lagi dalam hal bisa mengetahui akan keutamaan kalimatut tauhid. Sementara nabi di sini, Nabi Musa alaihissalam, meskipun seorang nabi, seorang rasul, tentunya nabi itu sudah dijamin masuk surga ya. Tapi ternyata di sini masih perlu peringatan tentang masalah tauhid. Kebutuhan para nabi tentang masalah peringatan keutamaan tauhid. Ya, karena nabi itu ya juga manusia biasa sebagaimana kita manusia. Ya, terkadang melakukan kesalahan. Akan tetapi karena nabi bedanya dengan kita, kalau nabi itu maksum, terjaga daripada kesalahan, maksudnya bukan tidak pernah melakukan kesalahan, bukan. Tapi terjaga itu maksum itu maksudnya adalah setiap kali melakukan kesalahan Allah langsung menegurnya. Inilah maksum. Bukan maksum itu tidak pernah melakukan kesalahan, tidak. Tapi maksum itu adalah ya, terjaga maksudnya adalah ketika melakukan kesalahan langsung Allah Subhanahu wa taala menegur dengan diturunkannya ayat. Sebagaimana contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melakukan kesalahan yaitu ketika beliau membedakan antara bad'u, membedakan antara apa namanya? Orang yang didakwai. Jadi kan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi para pembesar Quraisy yang diharapkan mereka itu bisa masuk Islam dengan dakwahnya beliau. Kemudian datanglah seorang budak. Sudah budak, sudah miskin, buta lagi. Yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada beliau dalam keadaan beliau sedang menghadapi para pembesar Quraisy. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam langsung bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum, padahal dia itu betul-betul mau meminta ilmu kepada Rasulullah, minta diajarkan petunjuk kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah berpaling dan bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum membedakan, waduh ini bisa menurunkan derajat saya ini, bisa menurunkan harga diri saya ini. Kan demikian, kesannya orang kan demikian ya. Tapi ternyata Allah tidak. Allah menegurnya dengan turunkannya ayat, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Bermuka masam dan berpaling. Ini sebagai teguran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kepadanya seorang yang buta, an ja'ahu al-a'ma, wa ma yudrika la'allahu yazzakka, tahukah kamu? Ya. Bahwasanya orang ini datang untuk membersihkan dirinya. Berbeda hanya dengan orang yang tadi yang kamu dakwah tadi yang pertama. Maka di sini dalil di sini merupakan larangan dari kita untuk membeda-bedakan majelis, membeda-bedakan orang yang didakwai. Ah, dia orang kaya, saya diundang, datanglah. Ini orang miskin, enggak usah datang. Enggak dapat apa-apa kok. Ini jelas suatu kesalahan yang sangat fatal. Ya, jangankan kita Rasul sudah ditegur, apalagi kita. Tidak boleh membeda-bedakan antara ya para apa namanya? Para orang yang didakwai. Dan Rasulullah adalah orang yang sangat tawadhu. Perhatikan ketika beliau diundang oleh seorang tua, orang nenek-nenek yang sudah tua, yaitu neneknya Anas bin Malik, untuk jamuan makan saja, sekedar makan apa adanya saja, beliau datang. Bahkan digambarkan dalam hadis itu Anas menceritakan bahwasanya tikarnya saja sudah hitam karena sudah lamanya dipakai, tidak punya karena sangat miskinnya. Tapi ternyata Rasulullah datang kepadanya, bahkan di sana Rasulullah sempat menyolatkan, sempat untuk sholat di situ, untuk sholat, sholat sunnah di rumahnya itu, rumahnya orang miskin tadi. Maka sini menunjukkan mulianya Rasulullah tidak membeda-bedakan antara orang yang perlu didakwai, orang yang mengundang, tetap datang. Ya. Maka ini merupakan contoh suri teladan yang sangat baik bagi kita. Yang seharusnya kita mencontohnya. Seorang yang mengaku Islam, seorang yang mengaku sebagai umatnya Nabi kita Muhammad SAW, jangan membeda-bedakan. Kalau dijemput pakai mobil, ayolah berangkat. Tapi kalau berangkat sendiri, ah maaf dulu ya, saya lagi sibuk, banyak alasan. Ini jelas sesuatu yang perlu kita perbaiki. Ya terkadang ada yang pasang tarif bahkan. Kalau tidak sekian, saya nggak mau datang. Ini kan suatu sangat memalukan sebenarnya. Perhatikan kalau dia mengaku sebagai umatnya Rasulullah, seharusnya dia mencontoh bagaimana akhlaknya Rasulullah. Bagaimana teladan kita yang terbaik, uswatun hasanah. Beliau seorang nabi, seorang rasul, tidak membeda-bedakan antara orang yang didakwai. Diundang di rumahnya si fulan karena dikaya, ah, gak usah datang lah. Atau datang, tidak boleh. Jangan dibedakan antara orang yang berhak untuk didakwai. Karena di sini, ya, sebagai suri teladan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya demikianlah hajat para nabi kita lanjutkan faedah dari hadis ini. Hajat para nabi tentang tambih, peringatan, ya, tentang keutamaan tauhid. Para nabi masih membutuhkan akan peringatan. Para nabi juga masih membutuhkan akan nasihat, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Di sini mereka para nabi tidak merasa cukup dengan apa yang mereka miliki, tapi mereka masih berusaha untuk mencari ilmu dan mereka masih membutuhkan kepada peringatan tentang keutamaan tauhid. Ini faedah yang kedua dari hadis tersebut. Kemudian ketiga, wa minha at-tambihu ila rujhaniha bi jami'il makhluqati ma anna al-kathira mimman yaquluha yakhfu mizanuhu li'adami sidqihi fiha. Faedah yang ketiga, di sini terdapat tambih peringatan tentang kuatnya, beratnya akan kalimat tauhid tersebut dibandingkan dengan seluruh makhluk yang ada. Ya. Akan tetapi bersama dengan itu, banyak di antara orang yang mengucapkan la ilaha illallah ternyata timbangannya ringan. Apa yang menyebabkan hal itu? Ya, li'adami sidqi fiha, karena tidak jujurnya. Tidak jujurnya dia dalam mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Padahal kalau dia jujur mengucapkannya, maka ini adalah suatu ucapan yang sangat mulia. Bahkan seluruh langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dan juga semua para pemimpinnya, ini akan kalah dibandingkan dengan seorang yang mengucapkan kalimat tauhid dengan jujur. Tentunya dengan memenuhi tujuh syarat yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu. Inilah kalimat tauhid yang sebenar-benarnya. Kemudian selanjutnya yang ke faedah yang keempat dari hadis ini. Wa minha an-nassu ala anna al-ardina sab'un. Sab'un di sini sebagai khabar anna, ya. Khabar anna itu karena khabar anna itu kan marfu. Ya. Kalau isim anna al-ardin mansub, ya. Ini kalau dari sisi ilmu nahwu, an-nasu 'ala anna al-ardina sab'un kas-samawat. Di sini terdapat nas. Terdapat dalil yang sangat jelas, nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bumi itu juga ada tujuh. Sebagaimana langit juga ada tujuh. Ya, berarti kan Rasulullah menyatakan lau anna as-samawati sab'a wa amirihinna ghairi wal ardina sab'a. Ada nasnya di sini. Jikalau seandainya langit yang tujuh dan juga para pemimpinnya dan juga bumi yang tujuh. Di sini nas terdapat padanya penetapan adanya bumi itu tujuh. Tujuh lapis. Sebagaimana juga langit juga tujuh lapis. Ini dalil yang menunjukkan, nas yang menunjukkan bahwasanya bumi dan langit itu sama. Tujuh lapis semuanya. Di ayat yang lain, di sebuah ayat yaitu surat At-Talaq, ayat yang ke-13, ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah lah yang menciptakan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Ya. Allah yang menciptakan langit yang tujuh dan juga bumi juga yang semisal, yaitu maksudnya tujuh, sama-sama tujuh. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya bumi itu ada nas di sini. Bumi itu juga tujuh lapis, dengan langit juga tujuh lapis. Ini perkara yang harus kita imani. Ya. Karena ini termasuk di antara tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, yaitu mengimani tentang segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Mengimani bahwasanya Allah itu Maha Pencipta segala sesuatu. Ini tauhid rububiyah. Kita harus imani, karena kalau di sana ada dalilnya, maka kita imani sesuai dengan dalilnya tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, wa minha itsbatu 'uluwillahi ta'ala. Di sini terdapat faedah dalil tentang penetapan akan ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki sifat al-'ulu, yaitu maha tinggi. Oleh karena itu kalau kita katakan Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci dan maha tinggi. Di sini terdapat penetapan tentang itsbatu 'uluwillah. Yaitu penetapan akan adanya ketinggian sifat 'ulu bagi Allah, dan 'ulu di sini ada 'uluwuz zat dan juga 'uluwuz sifat. Tinggi dalam hal zatnya dan juga tinggi dalam hal sifatnya. Allah memiliki sifat yang maha tinggi. Walillahil mathalul a'la. Allah memiliki sifat, yaitu permisal yang sangat tinggi. Dan juga Allah juga zatnya maha tinggi. Yaitu alal arshi istawa. Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Allah itu beristiwa di atas arsh. Kemudian terakhir disini, wa minha zikrul mizan wa annahu lahu kifatan. Di sini juga terdapat penyebutan akan adanya mizan, timbangan amalan. Dan maksudnya timbangan tersebut memiliki dua anak timbangan, dua daun timbangan. Ini sudah kita sebutkan dalilnya tadi di awal pembahasan, yaitu di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-102 sampai 103 dan juga surat Al-Anbiya ayat yang ke-47 tentang dalil bahwasanya mizan tersebut juga ada. penetapan adanya mizan, yaitu timbangan amalan yang harus kita imani, termasuk diantara kandungan dari beriman dengan yaumul akhir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini dua hadis yang bisa kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan di hadis yang lainnya yang berkaitan dengan masalah keutamaan la ilaha illallah dari kitab Arba'una Hadisan fi fadli la ilaha illallah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya kita cukupkan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.